Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan memasuki kaidah yang ke-11 dari kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Nah, qala mu'allif rahimahullah Al-Qaidatul Hadiyata Asyara. Kaidah yang ke-11. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Secara asal adalah tetapnya sesuatu pada sesuatu. Secara asal adalah tetapnya sesuatu pada perkara sebelumnya. Wal yaqinu la yazulu bisyak. Dan perkara yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Nah, barakallahu fikum. Kaidah yang ke-11 ini yaitu yang terdiri dari dua kaidah. Naam, al-aslu baqa'u makan ala makan. Kemudian wal yaqin la yazulu bisyak. Naam. Dua kaidah ini dijadikan satu kaidah pada kaidah yang ke-11. Naam, sehingga para ulama menyebut ini termasuk dari kaidah far'iyah, kaidah cabang yang berasal dari kaidah kuliah yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Nah, yaitu pada kalimat yang kedua, wal yaqinu la yazulu bisyak. Ini termasuk dari kaidah kubro, ya, kaidah kuliah, kaidah kubro. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan dalil untuk kaidah ini, nah, terdapat beberapa dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita akan sebutkan beberapa dalil diantaranya. Diantaranya yaitu firman Allah Taala, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan, prasangkaan itu tidaklah bermanfaat sedikitpun bagi kebenaran. Nah, barakallahu fikum, juga dalil nanti pada hadis yang akan disebutkan, ya, hanya disebutkan ringkas yang dalil tersebut dari sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan bahwasanya diadukan kepada Rasulullah SAW, diadukan kepada beliau seorang laki-laki yang mahayal merasakan, menghayal bahwasanya dia mendapatkan sesuatu pada sholatnya. Syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Naam. Qala maka Rasulullah menjawab la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dia jangan meninggalkan salat sampai ia mendengar suara atau mendapati rih, mendapati bau. Naam. Maksudnya diberitakan kepada Rasulullah, dilaporkan ada laki-laki yang dia itu merasa dalam sholatnya seperti keluar sesuatu, yaitu keluar, buang angin, itu ya, buang angin. 6. Maka Rasulullah menjawab, jangan semudah itu dia keluar dari sholat. Artinya dia harus tetap dalam sholatnya, tidak boleh berpaling dari sholatnya sampai dia itu yakin mendapati pembatal sholat yang dia itu berupa keluar angin tadi diantaranya. 6. Kenapa? Karena hukum asalnya laki-laki ini adalah toharo, suci. Dia sebelum sholat wudhu terlebih dahulu, lalu dia takbiratul ihram sholat. Maka hukum asalnya baqa'u makan ala makan, tetapnya dia dalam keadaan suci. Ketika dia mendapatkan keraguan, apakah batal wudhu saya sehingga saya harus keluar sholat kemudian berwudhu, maka keraguan ini tidak menghilangkan yakinnya dia yang dia itu sebelumnya berwudhu. Itu ya, tidak menghilangkan keraguan dia yang merasa dia itu menghayal, kalau merasakan kalau dirinya itu batal. Maka Rasulullah mengatakan jangan keluar dari sholat layan sorifu, ya, tidaklah dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara, yaitu suara kentutnya ataupun mencium baunya. Nah, dan para ulama menjelaskan hadis ini berlaku bagi mereka orang-orang yang terkena was-was. Yang terkena was-was. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang yakin keluar sesuatu dari dirinya meskipun tidak mendengar suara atau mencium baunya. Ada kentut-kentut tertentu yang dia itu tidak berbunyi dan tidak berbau, tapi yakin dia itu keluar. Maka tidak perlu ditunggu. Mana aromanya ini? Enggak. Saya enggak dengar suara, enggak terdengar aroma, berarti ini bukan kentut beneran. Kalau dia yakin itu keluar, maka tetap itu kentut, ya. Nah, itu bagi orang yakin. Orang yakin meskipun enggak mendengar suara ataupun enggak mencium baunya, maka dia harus keluar dari sholatnya untuk apa? Berwudu. Nah. Barakallahu fikum. Dan juga ada faedah lain di hadis tersebut bahwa jangan bermudah-mudahan kita itu keluar dari sholat. Takbiratul ihram Allahu Akbar, batalkan sholat keluar. Alasannya kenapa? Pengen kentut, pengen kentutnya di luar, jangan di dalam. Sampai luar, gak jadi kentut, masuk lagi. Keinginannya gak jadi, batal, masuk lagi, gak jadi wudu. Gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, para ulama berkata, termasuk dari amalan adalah sholat, bahkan termasuk amalan yang utama, jangan dibatalkan. Dan juga cerita Juraij, termasuk cerita Juraij, meskipun itu terjadi di zaman sebelum Rasulullah SAW, di zaman bukan umat Nabi Muhammad SAW, yang dia itu sholat, dipanggil orang tuanya tetap melanjutkan sholatnya, tidak membatalkannya. Nah, maka jangan bermudah-mudahan untuk membatalkan sholat, meskipun merasa dirinya tadi, merasa sesuatu keluar dari dirinya, itu kentut tadi. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya, seorang yang sholat, dia hukum asalnya suci, karena sebelum sholat toharo terlebih dahulu. Maka jangan menghukumi dirinya berhadas sampai ada sesuatu yang yakin kalau datang hadas, bukan dengan keraguan. Sebab apa? Al-yakinu layazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan. Nah, kalau nah, dan yang hadis tadi, yang orang yang yakin meskipun nggak keluar, nggak mencium bau atau mendengar suara kentut, nah, itu juga disebutkan dalam hadis ya. disebutkan di Shahiha nomor 1414 dari sahabat Abdul bin Umar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan Alama Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi salatihi rijzan falyansharif wa litawaddha." Jika salah seorang dari kalian mendapati pada salatnya rijz, maka berpalinglah dari salat dan berwudulah. Kemudian para ulama menafsirkan arti rijz adalah qarqarah, anahu sautun khafi, yaitu suara yang ringan yang hampir tidak terdengar. Ya, artinya apa? Kentut yang enggak berbunyi. Nah, bahasa khususnya lebih khusus disebut fusa. Fusa, kentut yang enggak berbunyi. Kalau kentut yang berbunyi, bahasa Arabnya durot. Durot artinya kentut yang berbunyi, gitu ya. Kalau kita semuanya sama. Kentut baik yang berbunyi ataupun enggak berbunyi, yang bau ataupun tidak, semuanya namanya sama. Namanya kentut. Kalau di Arab dibedakan. Ada fusa, ada durot. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala, ai hatta yatayaqqan annahu ahdatsa, sampai dia yakin bahwasanya dia itu berhadas. Yakin berhadas, tinggalkan salat untuk memperbarui wudunya. Famata tayaqqana amran minal umuri aw istashaba aslan minal usul, maka kapanpun ia yakin suatu perkara dari perkara-perkara tertentu, atau dia mendapati suatu usul dari usul-usul tertentu, mendapati perkara pokok dari pokok-pokok tertentu, fal aslu baqa'u dzalikal amri al mutayaqqan, maka hukum asalnya dia ada dalam perkara yang yakin tersebut. Wal aslu baqa'u makana ala makan, maka hukum asalnya dia tetap pada keadaan sebelumnya. Baqa'u makana, makana itu apa yang lalu. Kana, fi'il madi, nakis, memiliki arti ittisabul ismi bil khabari fil waqtil madi ma'al inqita', ya, mensifati khabar bagi isim di waktu yang telah lampau bersamaan dengan terputusnya, keterputusan hukum asalnya. Artinya menunjukkan waktu yang lampau. Wal aslu baqa'u makana ala makan, dan hukum asalnya adalah tetapnya sesuatu pada hukum sebelumnya. Fala yantaqilu an dzalikal asli bimujarati syak, maka hukum asal ini tidak bisa berpindah dengan sebatas keraguan. Hatta yatayaqqan zawalahu, sampai dia yakin hilangnya hukum asal tadi. Sampai yakin, bukan dengan keraguan namun dengan keyakinan. 6. Fayadkhulu fi hadha ba'dhu masailil asli alladhi qabla hadha, maka masuk dalam perkara ini sebagian masail, sebagian perkara pokok yang disebutkan pada kaidah sebelum kaidah ini, yaitu kaidah ke-10. Maka masuk dalam kaidah ini, yaitu kaidah ke-11, yaitu sebagian perkara yang ada pada kaidah 10, yaitu apa kaidah 10? Al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yamin 'ala man ankara. 6. 6, barakallahu fikum. Maka masuk dalam bab ini perkara perselisihan, menghukumi perselisihan, hukumnya pada baqa'u makan 'ala makan. Menghukumi perselisihan yang hukumnya diberikan kepada tetapnya perkara pada hukum asal. Gitu ya. Contohnya ada dua orang yang berselisih tentang barang tertentu. Nah, yang barang ini ada pada si A. Si B menuntut bahwasanya ini adalah barang saya. Si A menolak tuntutan. Tidak, ini barang saya. Nah, maka apa yang dilakukan? Meminta bukti kepada si penuntut tadi, bayina. Nah, kalau enggak ada bayina, ke yang dituntut berupa sumpah. Nah, kemudian juga melihat kepada, ketika tidak ada bayina, melihat kepada hukum asal di situ. Nah, hukum asal siapa yang dia itu harus memberikan bayyinah dan siapa yang layak untuk bersumpah. Gitu ya. Nah, dalam kasus seperti tadi, kasus menuntut barang tertentu, nah, yang harus memberikan bukti adalah yang menuntut. Kenapa? Dikarenakan hukum asalnya ada pada yang dituntut, al-muda'a alaihi. Syahidnya maksud dari pembahasan bab sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan siapa yang memberikan bayyina dan siapa yang dia itu bersumpah. Nah, yaitu apa? Yang dia tidak memiliki hukum asal, dia harus memberikan bukti. Sebab hukum asal itu sudah menjadi bukti, dia sebagai pemilik. Si A memiliki mobil, katakan. Terlihat dia memakai mobil tersebut. Ya. Maka secara hukum asal, dia pemiliknya. Karena secara zahir mobil itu ada padanya. Datang si B mengaku-ngaku kalau mobil itu milik si B. Nah, maka siapa yang dituntut untuk menunjukkan bukti? Yaitu yang menyelisihi hukum asal. Hukum asalnya mobil ini pada yang memegang. Pak si B lah yang dituntut, mana buktinya? Nah, bukan menuntut kepada si A mana bukti mobil ini, bahwasanya mobil tersebut milikmu. Karena mobil itu memang ada pada dia, bertonton ada pada dia. Tapi diminta kepada orang yang menuntut. Yang menuntut ini, al-mudai ini, ya da'i khilaf al-asl. Mengakui perkara yang menyelisihi hukum asal. Nah, barakallahu fikum. Ketika ya, sang penuntut menunjukkan bukti, nah, ini menjadi perkara yang asal kuat, sehingga bisa mengeluarkan asal kepada asal yang lain. Di sana ada asal, asal apa? Asal baka'u makan ala makan. Ternyata ada asal yang lain, yaitu apa? Asal apa di sini? Bayyinah. Maka asal baka'u makan terkalahkan oleh asal bayyinah. Sehingga al-yakin yazul. Sehingga apa? Asyak yazulu biyakin. Ketika itu keraguan menjadi hilang dengan keyakinan. Nah, yang sebelumnya kepemilikan itu dia asal, ketika diperdebatkan menjadi suatu keraguan, kemudian datanglah bayyinah yang menjadi dia tuh mencapai hukum asal, hilanglah keraguan tadi menjadi berpindah kepada bayyinah yang menjadi hukum asal. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga kalau ada orang yang menuntut hutang, si fulan punya hutang sama saya. Si A mengaku si B memiliki hutang 50 juta. Sekarang siapa yang dituntut bukti? Lihat pada hukum asal. Hukum asalnya orang itu memiliki hutang atau enggak? Hukum asalnya kata ulama bara'atu dhimma. Istishab di sini. Istishab aslan minal usul atau bara'atu dhimma. Hukum asalnya seorang itu bebas tanggungan dari orang lain. Enggak punya keterkaitan tanggungan berupa hutang dan lain sebagainya. Nah, maka ketika ada yang mengatakan si fulan punya hutang pada saya, maka dia harus menunjukkan bayyina, yang bayyina ini akan menjadi suatu perkara yang bisa mengeluarkan perkara tadi, hukum asal tadi. Karena orang tadi berada dalam baka'u makan ala makan, berada pada hukum asal, tidak memiliki hutang pada orang lain. Maka keluarkan hukum asal ini dengan hukum yang yakin, apa itu? Bayyina. Tunjukkan bayyinanya, mana buktinya? Adakah saksi? Dua saksi misalkan, atau berupa disertai tulisan atau yang semisalnya. Kalau dia bisa menyertakan saksi ini, bukti ini, maka menjadi benarlah tuduhannya. Nah, bahwasanya apa? Si fulan memiliki hutang 50 juta. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yadkhulu fihi anna man tayaqqana taharata, dan masuk dalam bab ini bahwasanya orang yang yakin tohara, orang yang yakin berwudu, memiliki wudu, wasyakka hal hasolalahu mujibul tohara, dan dia ragu apakah dia mendapati perkara yang mewajibkan untuk berwudu, yaitu apakah dia ragu wudunya batal, apakah dia ragu mendapati pembatal wudu. Fal aslu baqa'u taharatihi, maka secara asal dia ada pada kesuciannya, ada pada toharonya. Kama anna man tayaqqana al hadatsa wa syakka hal tatahhara am la fa huwa ala hadatsihi. Sebagaimana orang yang ragu. Nah, fal asnam. Sebagaimana orang yang yakin hadas, sebagaimana orang yang yakin hadas, yakin berhadas, dan dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum. Fahuwa ala hadasihi, maka dia dihukumi tetap berhadas. Nah, sebagai contoh, habis sholat maghrib, si Zaid duduk di depan masjid ngobrol dengan temannya. Terdengar adzan isya. Dia ragu, anak dalam keadaan taharah atau hadas, gitu ya? Dalam keadaan taharah atau hadas, apa hukum asalnya? Hukum asalnya dia itu suci karena dia habis menunaikan sholat maghrib, kemudian ngobrol di depan teras masjid sampai mendapati waktu isya. Hukum asalnya suci, maka tidak perlu berwudu, dia langsung mengerjakan sholat dengan wudu lamanya. Nah, berbeda hanya dengan orang yang hukum asalnya sebelumnya hadas, seperti habis sholat asar dia masuk ke kamar mandi buang air besar. Nah, kemudian setelah itu main ngobrol dan seterusnya mendapati waktu maghrib, dia berpikir saya suci apa enggak. Nah, maka lihat dia punya hukum asal keluar dari WC, yang kebiasaan dia kalau keluar dari WC itu enggak berwudu, maka hukum asalnya dia itu berhadas. Hukum asalnya, maka hukum asalnya berhadas, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau di keadaan yang pertama tadi habis sholat maghrib, saya masih di masjid, saya ragu, tapi lebih baik saya berwudu lah daripada ternyata benar saya itu batal tapi enggak sadar gitu. Nah, maka para ulama menjawab, kalau itu disertai dengan was-was, karena was-was batal apa tidak dan seterusnya, jangan dilakukan. Sebab itu akan membuka pintu was-was, membuka pintu setan, nanti bisa masuk dalam bab-bab lainnya. Karena kalau sudah terkena was-was akan berbahaya. Akan berbahaya. Nah, sehingga biarkan, enggak perlu berwudu. Nah, berbeda kalau dia berwudu bukan karena was-was tadi. Dia ingin ngantuk, pengen memperbarui wudu di samping dia ingin mendapatkan pahala untuk berwudu, juga ingin mendapatkan kesegaran agar enggak ngantuknya hilang. Itu perkara lain. Nah, perkara memperbarui wudu, boleh apa enggak orang yang memiliki wudu untuk wudu lagi? Nah, maka di situ ada yang membolehkan. Yang jelas kewajiban wudu itu bagi orang yang berhadas. Kewajiban wudu itu bagi siapa? Bagi orang yang berhadas. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddha. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika berhadas sampai ia berwudu. Nah, dari situ kata ulama, kewajiban berwudu itu ketika seorang berhadas. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala wa kadzalika taharatu aslun kullu syai. Famata syak fi taharati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw aniyatin aw ghairiha bana 'alal asl. Demikian juga taharah sucinya. Demikian juga kesucian. Aslu kulli syai, kesucian adalah pokok dari segala perkara, yaitu segala perkara hukumnya suci, hukum asalnya suci. Nah, pakaian, batu-batuan, dedaunan, pohon, ya, itu hukum asalnya benda-benda itu suci. Famata syakka syak, maka kapanpun orang yang ragu ini mendapatkan keraguan, fitoharati ma'in, ragu pada sucinya air, authobin atau pada sucinya pakaian, au buk'ah atau tempat, au aniyah atau wadah, au ghariha dan yang semisalnya, bana alal aslu, maka dibangun di atas hukum asal, yaitu apa? Hukum asalnya adalah suci. Nah, ada seorang punya anak kecil. Anaknya biasa gendong, megang bajunya dan seterusnya. Dan kebiasaan anaknya pakai pampers ya. Artinya kalau dia kencing, BAB masih dalam pampersnya. Kemudian muncul keraguan. Atau muncul dalam benaknya muncul, ini anak kecil megang sana, pegang sini dan seterusnya. Jangan-jangan sempat megang najis, apalagi kalau mainnya di luar, pegang tanah dan seterusnya, pegang tanah, pegang ini itu. Lalu setelah itu tangannya megang badan saya. Waduh, berarti ini saya harus selalu ganti baju supaya baju saya betul-betul maksimal sucinya ketika sholat. Nah, betul nggak pendapat seperti ini? Para ulama mengatakan tidak benar. Hukum asalnya suci. Anak kecil memegang tanah keluar, main pegang kayu, megang tembok rumah ya dan seterusnya, itu suci apa yang dipegang. Nah, berbeda kalau mainnya masuk ke kamar mandi, mainan kloset. Itu juga kalau ternyata di klosetnya ada kuning-kuning ya mungkin. Nah, dan biasanya jarang anak kecil yang main ke situ kan, pintu kloset ditutup. Syaitnya apa? Apa yang dilakukan anak kecil pada orang besar, pada pakaiannya dan seterusnya, maka tidak perlu ada keraguan kesuciannya. Kenapa? Karena hukum asal segala perkara adalah suci. Hukum asalnya. Kapan menjadi najis? Kapan keluar dari kesucian? Ketika ada perkara yang yakin mengeluarkan yang suci tadi kepada najis. Seperti melihat najis, melihat sosoknya baik dalam bentuk wujudnya, baunya, nah, rasanya dan yang semisalnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa min dzalika, law asabahu ma'un min mizab. Nah, dan di antara perkara di atas contohnya, law asabahu ma'un min mizab. Jika ada seseorang yang terkena air dari wadah besar. Mizab itu biasanya di Arab wadah untuk menampung hujan, wadah besar. Kalau hujan deras turun ditampung di situ di wadah tersebut. Nah, mizab. Aw gharihi atau tertimpa air dari wadah lainnya. Aw wati'a rutubatan atau dia menginjak tanah yang lembek, yang berlumpur. La yadri anha, yang dia tidak mengetahui tanah-tanah yang basah lembek ini. Fal aslu tohara, maka hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Nah, dan juga ada asar ya dari para sahabat tentang makruhnya menjawab orang yang bertanya tentang ini air apa, air suci atau air najis, ketika ada yang melewati jalan di situ jalannya basah, kemudian bertanya ini air apa yang saya lewati, makruh untuk dijawab. Nah, barakallahu fikum. Qala wa min furai hadzal asl, dan di antara cabang kaidah ini, ana man syakka hal shalla raka'ataini aw tsalatsan, yaitu barang siapa yang ragu apakah dia salat 2 rakaat atau 3 rakaat, bana 'alal yaqin, maka dia membangun atas keyakinan, yaitu menetapkan dirinya pada keyakinannya. Wa huwal aqal, yaitu pada yang sedikit. Pada yang sedikit. Nah, kenapa? Karena ketika seorang itu ragu, saya di rakaat kedua atau rakaat ketiga, yakinnya itu pada yang dua, hanya ragunya pada yang lebihnya, yang tiganya. Nah, ketika seorang ragu dalam misalkan menerima uang atau memberi uang 2.000 atau 3.000 atau yang lain, contoh yang lain, jangan masalah itu. Kita kembali ke sholat saja. Ragu dalam perkara sholat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kebiasaannya yang 3 ini adalah yang yakin, ragunya pada yang lebih. Ragunya pada yang lebih. Nah, apakah dia sudah mengerjakan yang keempat atau belum? Nah, sehingga dia harus menetapkan dirinya pada yang sedikit tadi. Ragu 3 atau 4, tetapkan dia di rakaat ketiga. Ragu di rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka tetapkan dirinya pada rakaat yang kedua. Nah, termasuk juga dalam masalah hitungan, ibadah yang berkaitan dengan hitungan, membaca tasbih, membaca takbir, berkaitan dengan hitungan tawaf dan seterusnya. Yang berkaitan dengan hitungan, kata ulama, yakin itu pada hitungan yang kecilnya, menetapkan yakin pada hitungan yang kecil, kecuali kalau ada qarinah, ada perkara yang menunjukkan bahwasanya dia berada di hitungan yang banyaknya. Dia ragu pada rakaat ketiga atau keempat, namun di situ dia ada perkara yang menguatkan dia itu ada di rakaat yang keempat, maka ambil yang keempat. Itu ya, ambil yang keempat. Apa contohnya? Contohnya, dia di rakaat keempat ingat, jadi rakaat pertama saya baca Al-Fatihah bersama surat Sabihisma misalkan. Rakaat yang keduanya membaca surat Al-Ghosiyah. Terus sempat membaca Al-Fatihah tanpa surat, berarti ini saya di rakaat keempat. Nah, berarti ketika itu dia memiliki murojih, memiliki perkara yang menguatkan dia itu ada di rakaat keempat, maka ambil rakaat keempat, bukan rakaat ketiga. Tapi kalau tidak ada murojih, tidak ada perkara yang menguatkan, ragu, maka dia menetapkan dirinya berada di rakaat yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Idza syaka hadukum bi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastaqan. Thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana tatargiman di syaitan. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak mengetahui dengan pasti apakah setelah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguannya dan bangunlah di atas keyakinan. Kemudian sujudlah 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi, sebelum dia salam. Fa'inkana sholat khomsan, jika ternyata dia itu sholatnya 5 rakaat, syafa'na lahu sholat, maka dua sujud sahwi tadi menggenapkan sholatnya, artinya tidak masalah menjadi lebih karena dua sujud sahwi tadi menggenapkannya. Wa in kana itmaman li arba'in, kalau dia ternyata betul sholatnya totalnya berjumlah 4 rakaat, kana tatarhiman li syaitan, maka hal itu menjadi targhiman li syaitan, menjadi perkara yang merendahkan setan, menjadi penutup pintunya setan. Nam, barakallahu fikum. Nam, di situ disebutkan kalau sholatnya menjadi 5, maka 2 sujud sahwinya menjadi menggenapkannya. Kalau sholatnya tetap 4, maka menjadi targim bagi setan. Nah, berarti ketika dia ragu 3 atau 4, apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan 3. Kenapa? Karena buktinya Rasulullah berkata jadinya 3, jadinya 4 atau 5. Jadinya tadi apa? Kalau ternyata dia itu 5, maka syafa'na lahu sholat, maka 2 sujud sahwi tersebut menggenapkannya. Kalau ternyata betul menjadi 4, 2 sujud sahwi tadi menjadi targhim bagi syaitan. Naam. Barakallahu fikum. Itu keadaan yang pertama. Hadis ini untuk keadaan yang pertama, itu apa? Keadaan orang yang ragu dalam keadaan dia tidak memiliki perkara yang merojihkan. Orang yang ragu tidak memiliki perkara yang menetapkan apa yang harus dilakukan, 3 atau 4, maka dia mengambil bilangan yang kecil. Kalau perkara yang berikutnya yaitu apa? Orang yang ragu namun dia memiliki murojih, memiliki tanda-tanda yang menguatkan dia itu ada pada keadaan yang lain, yaitu dia merasa dia ragu di 3 atau 4, kemudian dia ada murojih, ada perkara yang menguatkan bahwasanya dia itu ada di rakaat keempat, maka dia ambil yang keempat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, idza syakka hadukum fi sholatihi falyataharra shawab. Jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholat, maka mencarilah yang shawab dalam sholatnya. Carilah yang shawab, carilah yang menurut dia itu benar. dalam sholatnya. Falyutimma alaihi thumma liyusallim, lalu sempurnakan. Dia menghukumi mana yang benar, kemudian sempurnakan. Thumma liyusallim, kemudian hendaknya ia salam. Thumma liyasjud sajdatain, lalu setelah itu sujud dua kali sujud. Sujudnya di akhir yang ini. Salam dulu baru dua kali sujud. Itu dia dia ragu tiga atau empat, namun dia yakin berada di rakaat yang keempat. Menetapkan keyakinan berada di rakaat keempat. Ragu namun menetapkan di rakaat keempat. Maka salam, setelah salam dia sujud dua kali sujud. Nah, berbeda dengan keadaan yang tadi, tiga atau empat, memilih yang tiga. Maka dia sebelum salam sujud dua kali sujud, lalu setelah itu salam. Ya, sujud sahwi kemudian salam. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada kekeliruan tolong diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Subhanakum tika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.